Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Matan Jurumiyah. Naam. Dan kita di pertemuan kedua. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Silakan dibaca, diulang lagi ya. Karena kemarin masih awal-awal kitab. Naam, kita ulang dari awal dari basmalah. Ya, tafadhol Abu Isa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أنواع الكلام الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى نعم حسب بارك الله فيكم Naam. Qala musannif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Naam. Telah lewat pembahasan tentang basmalah pada pertemuan yang telah lalu. Naam. Barakallahu fikum. Qala al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad. Al-kalam yaitu lafaz yang murakkab. Naam, lafaz yang tersusun. Al-mufidu yang memberikan arti, enam, yang memberikan faedah atau arti bilwad'i berdasarkan apa yang berlaku pada bahasa Arab. Enam. Barakallahu fikum. Wa aqsamuhu thalathatun, dan bagian kalam, aqsamuhu artinya ajza'uhu, bagian kalam ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Bagian kalam, pembentuk kalam ada tiga, isim, fi'il, dan huruf ja'a li makna, yang huruf ini datang membawa arti. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Al-Musannif rahimahullah menjelaskan di awal kitab ini menjelaskan mengenai arti kalam. Apa itu kalam? Naam. Lalu beliau menyebutkan kalam itu berupa lafad yang murakab, yang mufid bil wad'i. Ada empat perkara. Yang empat perkara ini menjadi syarat bagi kalam. Enam. Apa itu yang pertama? Berupa lafad. Enam. Yang pertama dia itu berupa lafad. Enam. Barakallahu fikum. Apa yang kedua? Yang kedua adalah murakab, yaitu tersusun. Enam. Kemudian apa yang ketiga? Mufid, memberikan manfaat, memberikan arti, artinya bisa dipahami. Kemudian yang keempat, bilwat'i, berdasarkan apa yang telah berlaku pada bangsa Arab. Nah, artinya bahasa Arab. Artinya bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Nah, lafad, nah, secara bahasa artinya at-tarhu atau ar-ramyu. Artinya apa? Melempar. Lafat tu kaza artinya romaituhu. Aku melafatkan. Kaza ini artinya aku melemparkannya. Itu secara asal. Secara bahasa ya. Apa secara bahasa artinya? Arti dari lafat, melemparkan. Nah, secara istilah artinya as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang terkandung padanya sebagian huruf hijaiyah. yaitu suara asaut, suara yang terkandung padanya sebagian huruf hijaiyah. Nah, seperti apa? Contoh seperti Zaidun, kita katakan Zaid. Pada kata Zaid ini terdapat huruf hijaiyah terbentuk dari beberapa huruf hijaiyah. Perhatikan apa yang tulis. Contoh Zaidun. Nah, ada huruf hijaiyah yang pertama Zayun, yang kedua Ya, yang ketiga Dal. Nah, ini disebut dengan lafad. Kenapa? Karena suara yang terbentuk dari sebagian huruf hijaiyah. Yang huruf, berapa jumlah huruf hijaiyah? Menurut pendapat yang kuat ada 29 gitu kan? 6. Barakallahu fikum. Contoh lain, kebalikan dari Zaidun apa? Dais. Dais. Nah, Daizun. Kebalikannya kan? Lafat tuh kan ini, Daizun. Lafat. Zaidun lafat, Daizun juga lafat. 6. Contoh lain, Kolamun, Kitabun, dan lain sebagainya, sangat banyak ya. 6. Barakallahu fikum. 6. Kemudian berikutnya tentang murakkab, atau sebelum masuk ke murakkab. 6. Terkecualikan dari lafaz adalah tulisan. Kitabah, Al-Kitabah, Al-Isyara, terkecualikan ini. Ya. Tanda-tanda, seperti ada tanda panah menuju kepada, kalau jalan ke arah kanan, tanda panah menuju ke kanan misal, atau ke kiri, itu kan? Nah, yang seperti ini meskipun memberikan arti, artinya bisa dipahami kalau ada tanda P dikasih kontang berarti nggak boleh parkir di situ misal. Itu bukan kalam. Nah, itu bukan kalam. Kenapa? Karena berupa tanda atau berupa isyarah atau yang semisalnya. Itu bukan kalam menurut ulama ahlu nuha. Nah, barakallahu fikum. Dan dari lafadz yang disebutkan ada Zaidun, ada Daizun. Nah, menunjukkan bahwasannya lafadz ada yang musta'mal seperti Zaidun, ada lafadz yang gair musta'mal seperti Daizun. Lafat yang musta'mal artinya lafat yang dipakai seperti Zaidun, Kolamun, Kitabun, ya, dipakai ya. Zaidun artinya Zaid, nama sosok seorang laki-laki. Kolamun, pena. Kitabun, kitab. Daizun, kebalikan Zaidun. Ada gak artinya? Gak ada artinya, kenapa? Itu lafat yang muhmal, lafat yang muhmal, yang tidak dipakai atau yang bermusta'mal. Nah, berikutnya disebutkan di situ al-murakkab. Nah, murakkab artinya lafaz tersebut tersusun. Lafaz tersebut artinya tersusun. Nah, seperti Abdullah. Ini tersusun, ada Abdun, ada lafzul jalalah Allah. Nah, atau qoma Zaidun. Qoma Zaidun, ya. Lihat apa yang tulis. Ini bentuknya susunan. Koma atau Zaidun koma. Atau Zaidun koma ya. Nah. Atau apa? In koma Zaidun. In koma Zaidun. Nah, ini nanti ada yang terkecualikan di sini. Zaidnya apa? Ini adalah susunan. Abdullah susunan, koma Zaidun susunan, susunan kata. Zaidun koma susunan kata. In koma Zaidun juga susunan kata. Nah, barakallahu fikum. Lalu disebutan al-mufid, yang memberikan faidah, yang memberikan arti. Nah, barakallahu fikum. Kalau merekap tadi artinya apa? Matarokaba min kalimataini fa'akhar, yang tersusun dari dua kata atau lebih, itu namanya murakkab. Adapun mufid, ma'afada faidatan tamatan yahsunu sukutu minal mutakalim alaiha, yaitu apa? Yang memberikan faidah yang sempurna, yang memberikan faidah yang sempurna, yang menjadikan baiknya orang yang menjadikan baiknya diamnya orang yang berbicara. Artinya ketika orang yang berbicara itu diam, maka perkara tersebut menunjukkan tentang baiknya apa yang diucapkan. Dari sisi apa? Dari sisi pendengar tidak menunggu ucapan yang lain. Nah, itu. Nah, terkecualikan dari lafaz murakkab, terkecualikan dari pengertian murakkab, nah ya. Apa? Susunan terkecualikan dari yang murakkab sudah terkecualikan belum dari pembahasannya? Belum ya? Nah, yang dari murakkab dulu berarti. Terkecualikan dari murakkab adalah kata-kata yang tidak murakkab, seperti antum ngucap cuman kolamun, ngucap cuman kitabun, antum ngucap cuman zaidun, terkecualikan itu. Nah, kemudian al-mufid, setelah itu al-mufid. Terkecualikan dari lafad mufid adalah lafad yang tidak mufid. Terkecualikan dari pengertian mufid adalah kata-kata yang tidak mufid. Nah, seperti apa? Seperti antum mengucap in koma zaidun, meskipun dia dalam bentuk susunan kata, ada in huruf, ada koma berupa fi'il, ada zaidun berupa isim, susunan kata bukan? Susunan kata, namun tidak mufid ini, maka tidak dikatakan sebagai kalam. Nah, demikian juga ucapan Abdullah, susunan kata bukan? Susunan kata, yaitu ada abd yang dia itu mudhaf, lafzul jalal Allah mudhafun ilai, Abdullahi, namun tidak mufid ini. Kenapa? Karena ketika antum mengucap Abdullah, sang pendengar masih menunggu ucapan antum berikutnya. Apa yang mau diberitakan tentang Abdullah? Ya, misalnya anak ketemu Abu Salma. Antum bingung, ada apa dengan Abdullah kan gitu? Sampai anak memberitahukan berikutnya bahwa Abdullah datang, atau Abdullah pergi, atau Abdullah duduk, atau Abdullah adalah saudaramu, baru jelas. Susunan kata tersebut setelah itu memberi faedah. Abdullah ja'a, Abdullah qa'imun misalkan, Abdullah akhuka, nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Itu arti dari mufid. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya apa? Bilwat'i. Kata tersebut dipakai oleh orang Arab dalam percakapan sehari-hari mereka. Artinya apa? Berupa bahasa Arab. Nah, bilwat'i artinya apa? Artinya kata tersebut kata yang berbahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Seperti orang Arab memakai kata Zaid untuk sosok nama Zaidun, nama laki-laki tertentu. Atau orang Arab menggunakan kata kolamun untuk apa? Untuk benda yang dipakai menulis. Atau orang Arab menggunakan lafad kitabun untuk apa? Benda yang dipakai sebagai tempat menulis tulisan. Nah, di situ ya. Nah, maka arti bilwat'i di sini apa? Kata-kata yang dipakai oleh orang Arab dalam bahasa sehari-hari mereka. Artinya apa? Bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum, kita simpulkan ulang. Nah, kalam. Nah, disebut kalam apabila terpenuhi padanya 4 syarat. Kalam disebut kalam apabila terpenuhi padanya 4 syarat. Nah, apa itu? Berupa lafad. Kedua, dia itu murakkab. Ketiga, mufid. Keempat, bilwat'i. Nah, itu ya. Jika tidak memenuhi 4 syarat ini, maka tidak disebut sebagai kalam. Apa sih arti kalam? Kalau diartikan ringkas, 6, artinya apa? Kalam artinya ucapan yang bermanfaat, itu kan? Jumlatul mufidatun. Nah, artinya apa? Jumlah mufidah disebut kalam. Susunan kalimat yang bermanfaat, yang memberikan manfaat disebut kalam. Di sana ada susunan kalimat yang tidak bermanfaat, tidak disebut sebagai kalam. Hanya, disebut apa? Disebut jumlah ghairu mufidah. Jumlah tidak bermanfaat. Nah, itu. Jadi ketika antum dengar istilah kalam, artinya apa? Kalimat yang bermanfaat, kalimat yang bisa dipahami, kalimat yang menjadikan baiknya pengucap, diamnya pengucap itu menunjukkan baiknya apa yang disampaikan. Dari sisi apa? Dari sisi si pendengar tidak menunggu perkataan lain yang melengkapinya. Nah, itu kalam. Barakallahu fikum. Jadi apa tadi syarat pertama? Berupa lafad, terkecualikan yang bukan lafad. Seperti ada suara motor, kalam bukan? Meskipun dia bentuk shout, suara kan motor, bukan kalam. Contoh ini. Kemudian yang kedua, dia berupa apa? Murakkab, susunan kata. Nah, contohnya susunan kata itu Zaidun koma, koma Zaidun, in koma Zaidun, Abdullah, itu susunan kata. Nah, namun tidak semua susunan kata berupa tidak semua susunan kata disebut kalam. Sebab apa? Sebab yang disebut kalam itu susunan kata yang mufid, karena ada syarat berikutnya. Itu kan? Nah, sehingga apa kita butuh pada syarat berikutnya, yaitu apa? Mufid. Nah, mufid ini nanti mengeluarkan susunan kata yang tidak bermanfaat. Nah, susunan kata yang bermanfaat seperti koma Zaidun, Zaid berdiri, Zaidun koma, artinya sama, Zaid berdiri. Nah, terkecualikan ucapan in koma Zaidun, jika Zaid berdiri. Kenapa terkecualikan? Karena kata ini belum mufid. Ketika antum bilang jika Zaid berdiri, sang pendengar masih menunggu ucapan lain sebagai pelengkap. Jika Zaid berdiri, masih menunggu apa maksudnya? Nah, jika Zaid berdiri, maka apa misalkan si Amr ikut berdiri, nah, misal gitu kan? Jika Zaid berdiri, maka si Amr pulang, misalkan itu. Nah, itu baru mufid ketika itu. Nah, seperti juga ucapan Abdullah, berhenti pada ucapan ini, nah, maka itu tidak mufid. Nah, kemudian apa? Bilwat'i, dengan bahasa Arab. Artinya meskipun di sana ada ucapan yang terdiri dari susunan kata yang bisa dipahami oleh pendengar, seperti anda mengatakan pamanku bekerja di apa misalkan? Pamanku bekerja di pabrik misalnya. Nah, bisa enggak dipahami ucapan ini? Bisa dipahami berupa susunan kata bukan? Namun disebut kalam bukan? Tidak. Bukan, karena kenapa? Tidak bahasa Arab. Karena bukan bahasa Arab. Nah, itu. Karena bukan bahasa Arab. Nah, ini ya. Jadi pembahasan kita pada apa? Kalam itu apa? Jumlah mufida. Yang pengertiannya tadi telah disebutkan. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di situ di matan berikutnya wa aqsamuhu salasatun, dan ajza kalam, bagian pembentuk kalam itu ada tiga. Bagian pembentuk kalam ada tiga. Berupa apa? Berupa isim, fi'il, dan huruf yang datang dengan membawa arti. Naam. Barakallahu fikum. Artinya apa? Kalam itu tersusun dari fi'il dan isim dan huruf. Naam. Namun jangan salah dipahami, harus tiga-tiganya ada. Gitu ya. Jangan dipahami harus dalam kalam itu harus ada isim, fi'il, dan huruf. Enggak. Minimal apa? Minimal ada berupa dua kata yang mufid. Baik dua kata ini berupa isim atau isim dan fi'il, atau fi'il dan isim. Nah, atau ditambah isim, fi'il, dan huruf. Nah, itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Jangan dipahami dalam kalam itu harus terpenuhi tiga apa namanya komponen tadi, harus ada isim, harus ada fi'il, dan huruf. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya di situ apa? Pembentuk kalam itu bisa berupa isim, fi'il, dan huruf yang bisa terkumpul dua dari yang disebutkan, yaitu isim dan fi'il saja misalkan, atau isim dan isim. Nah, pada kuhidikum. Nah, kalam itu susunannya bisa berupa dua isim. Seperti apa? Seperti Zaidun Qa'imun. Nah, dua isim kan? Nah, atau bisa juga dia berupa apa? Isim dan fi'il. Seperti koma Zaidun atau duriba Zaidun. Itu fi'il dan isim ya. Koma Zaidun, fi'il, komanya fi'il, Zaidun isimnya sebagai fa'il. Duriba Zaidun, duriba fi'ilnya, Zaidunnya naibul fa'il. Nah, bisa juga terdiri dari dua jumlah, dua kalimat. Seperti jumlah syartiyah dan jawab syarat, in koma Zaidun kumtu, jika Zaid berdiri maka aku berdiri. Nah, di situ terdiri dari beberapa kata, ada huruf, ada fi'il, ada isim. In koma Zaidun kumtu. Nah, yang isim, fi'il, dan huruf ini menjadi pembentuk jumlah syarat dan jawab syarat. Gitu ya. Dan juga bisa berupa apa? Berupa satu fi'il dan dua isim, seperti kana zaidun qa'iman. Kananya fi'il, zaidunnya isimnya kana, qa'imannya khobarnya kana. Nah, yang dia itu isim. Atau bisa juga berupa satu fi'il dan tiga isim, seperti alim tu zaidan muntalikon. Alima fi'il, tak yang pada alima di situ yang dibaca tu sebagai isim, isim domir, zaidan enam isim berikutnya, muntalikon isim berikutnya. Nah, yang dia itu sebagai maful bihi pertama dan maful bihi kedua. Atau bisa juga berupa satu fi'il dan empat isim, seperti apa? A'lam tu zaidan amron fadilan. Nah, sahihnya yang disebutkan di sini aksamuhu salah satun, bagian kalam itu ada tiga. Maksudnya apa? Bagian pembentuk kalam itu dari isim, fi'il dan huruf yang bisa terkumpul di situ dua isim, ataupun terkumpul isim dan fi'il, atau bisa jadi ada isim, fi'il dan huruf. Nah, bisa enggak kalam itu hanya sebatas fi'il saja atau isim saja? Bisa enggak? Bisa enggak kalam itu hanya sebatas isim saja atau fi'il saja? Tidak bisa, secara asal tidak bisa. Antum mengucap misalkan Zaidun, kalam bukan? Zaidun bukan kalam. Kenapa? Karena tidak mufid. Antum mengucap Zaidun, orang masih bingung, apa maksud dari Zaid ini? Mau memberitakan apa? Iya, itu kan? Atau antum berkata Ja'a, juga belum kalam itu, karena orang masih bingung, antum mau memberitakan apa dengan ucapan Ja'a di sini? Maka satu kata baik berupa isim atau fi'il, apalagi huruf, bukan kalam. Nah, kecuali, nah di sini mau diingatkan, kecuali kalau ada yang mahduf, ada yang diperkirakan, takdir, muqaddar, maka ketika itu boleh satu isim atau satu fi'il. Nah, karena apa? Ada yang mahduf atau ada yang muqaddar. Seperti apa? Antum diberi pertanyaan. Siapa yang pergi? Man akhuka? Siapa saudaramu? Man akhuka? Siapa saudaramu? Itu kan? Antum jawab? Zaidun. Nah, Zaid. Mufid enggak ini? Mufid. Padahal cuma satu kata. Dia apa takdirnya? Zaidun akhi. Nah, berarti Zaidun, berarti takdirnya ada dua kata. Zaidun kata pertama, akhi kata kedua. Man akhuka? Zaidun akhi. Nah, atau misalkan aina Zaidun? Di mana Zaid? Antum jawab dahaba. Cuman satu kata kan? Namun takdirnya apa? Takdirnya dua ini, karena ada fa'il yang mustatir jawazan takdiruhu huwa. Ya, dahaba siapa itu huwa? Siapa huwa di sini? Zaidun. Nah, itu. Jadi kalau sampai ada kalam yang terdiri dari satu kata dan dia mufid, maka itu mimbab apa? Mimbab takdir muqaddar. Bahkan bisa jadi cuman huruf. Cuman huruf. Contohnya apa? Antum ditanya, hal akal tak to'am? Nah, apa artinya? Apakah engkau telah memakan makanan? Jawabannya apa? Na'am. Nah, na'am ini huruf bukan? Gitu ya? Na'am. Na'am ini huruf. Jumlah mufidah bukan? Mufidah ini. Meskipun cuma satu huruf, yaitu na'am. Na'am ini harful jawab. Kenapa? Karena ada takdir. Apa takdirnya? Na'am akal tu to'am. Naam akal tu to'am. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, jadi pembahasan pertama berkaitan dengan kalam. Apa itu kalam? Kalam harus terkumpul padanya empat perkara. Berupa apa? Berupa lafad, maka terkecualikan yang bukan lafad. Kedua, berupa murakab, maka terkecualikan yang tidak murakab, yang bukan susunan kata, yaitu kata-kata tunggal, bukan kalam. Yang ketiga, harus mufid. Maka kalau ada susunan kata yang tidak mufid, bukan disebut kalam. Yang keempat, dengan bahasa Arab. Yang keempat, dengan bahasa Arab. Nah, apakah satu kata berupa isim atau fi'il atau huruf dikatakan kalam, apa jawabannya? Jawabannya secara asal bukan kalam, karena kalam itu harus susunan kata, gitu ya. Kecuali kalau apa? Kalau ditakdirkan ada kata lain yang muqaddar, yang mahdhuf. Seperti apa? Seperti antum menjawab jawaban hal akal tata'ama, apakah engkau memakan makanan? Antum menjawab na'am. Apa takdirnya na'am? Akal tuta'am. Atau antum ditanya man akhuka, siapa saudaramu? Antum menjawab Zaid. Takdirnya apa? Zaidun akhi. Nah, itu. Barakallahu fikum. Naam. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau enggak ada kita lanjutkan. Naam, apalagi tadi? Ismun wa fi'lun wa harfun. Naam ya. Barakallahu fikum. Naam, isim pembagian kalam atau pembentuk kalam yang pertama adalah isim. Naam. Apa itu isim? Isim. Naam. Madalah ala musamma, secara bahasa madalah ala musamma, yang menunjukkan kepada yang diberi nama. Isim itu yang menunjukkan pada yang diberi nama, itu isim. 6. Secara istilah kalimatun dalat ala makna alal maknan fi nafsiha walam takfarin bizaman. Isim itu kata yang menunjukkan arti atau kata yang memiliki arti dan arti tersebut tidak berkaitan dengan waktu. Waktu apa yang dimaksud? Waktunya fi'il yang dia itu bisa madi mudhari' dan bisa madi, bisa hal dan juga istiqbal. Waktu fi'il kan gitu. Ada memiliki arti madi, ada yang memiliki arti hal, ada yang memiliki arti istiqbal. Nah, kalau isim tidak memiliki arti itu. Tidak memiliki arti yang berkaitan dengan waktu. Dia kata yang memiliki arti namun tidak ada kaitannya dengan waktu. Seperti Zaidun. Artinya Zaid. Enggak ada istilah Zaid lalu, Zaid sekarang, Zaid akan datang. Atau kolamun, enggak dikatakan ini kolamun lalu, kolamun sekarang, kolamun akan datang. Ya. Diartikannya apa kolamun? Ya kolamun, ya kolamun. Diartinya kolamun. Nah, diartikannya pena. Tidak diartikan berkaitan dengan waktu. Kalau mau diartikan dengan waktu atau dengan sifat tertentu, maka ditambah kata yang lain. Kolamun jadi dun, pena baru. Kolamun kodimun, pena lama. Nah, berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il, kita merubah dari bentuk madi ke mudhari', itu sudah merubah arti. Seperti kata ba berubah, kita masukkan ke mudhari' menjadi miyak tubuh. Gitu ya. Nah, jadi apa? Isim. Isim itu yang menunjukkan atas yang diberi nama. Secara bahasa, secara istilah, kalimat yang menunjukkan arti atau kalimat yang memiliki arti dan arti tersebut tidak berkaitan dengan waktu. Seperti Zaidun, kitabun, kolamun dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa itu fi'il? Nah, fi'il secara bahasa artinya al-hadath. Al-hadath yaitu kejadian. Secara istilah kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha waqtaronat bizamanin fa'indala ala hadathin waqo'ah wangkoto'ah fahuwal madi. Nah, secara istilah fi'il itu adalah kata yang menunjukkan arti, artinya kata yang memiliki arti. 6. Waqtaronat bi zaman, dan berkaitan dengan waktu. Fa indala ala hadatsin waqa'a wa qata'a, jika dia menunjukkan atas kejadian yang telah terputus, maka dia disebut fi'il madi. Kejadian yang telah terputus waktunya. Zaid telah menulis, berarti terputus enggak waktunya? Terputus. Maka itu disebut fi'il madi. 6. Contohnya daroba, dia telah memukul. Atau kataba, dia telah menulis. 6. Wa indala ala hadatsin fi zamanin yakbalu hal aw istiqbal fahuwal mudhari'. Jika dia menunjukkan atas kejadian pada waktu sekarang atau akan datang, maka disebut fi'il mudhari'. Itu ya. Jadi kalau kata ini menunjukkan kejadian perbuatan di waktu sekarang atau akan datang, maka disebut fi'il mudhari'. Seperti yadribu, yaktubu. Artinya dia sedang memukul atau akan memukul. Yaktubu, dia sedang menulis atau akan menulis. 6. Barakallahu fikum. Kemudian 6. Fil amr. 6. Wa indala ala hadatsin yaqbalu istiqbal. Jika menunjukkan atas kejadian yang menerima arti istiqbal, arti akan datang, maka dia itu fi'il amr. Kalau fi'il mudhari' apa? Menunjukkan sedang dan akan datang. Kalau fi'il amr menunjukkan akan datang, maka dia fi'il amr. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga apa tadi, pembagian ajza'ul kalam adalah huruf. Huruf secara bahasa artinya taraf, ujung. Secara istilah, kalimatun dalat ala makna fi ghairiha, kata yang menunjukkan arti pada selainnya. Kata yang menunjukkan arti pada selainnya. Artinya apa? Artinya kata ini jelas artinya ketika bersambung dengan kata yang lain, ketika bersambung dengan huruf, ketika bersambung dengan isim atau fi'il. Ketika bersambung dengan fi'il atau isim maka menjadi jelas artinya. Ketika belum bersambung dengan fi'il atau isim maka belum jelas artinya. Naam. Barakallahu fikum. Huruf terbagi menjadi tiga. Ada huruf yang khusus masuk pada isim seperti hal. Contoh dalam kalimat hal koma zaidun. Apakah zaid berdiri? Nah, antum lihat apa tulis? Hal koma zaidun. Hal koma zaidun. Koma fi'il atau isim? Fi'il. Koma fi'il ya. Hal di sini masuk kepada fi'il. Artinya setelah hal ada fi'il. Artinya apa? Setelah hal ada fi'il. Contoh lain? Huruf yang masuk pada isim hal zaidun koma, dibalik ya, hal zaidun koma, setelah hal ada apa? Isim bukan? Isim. Nah, berarti hal ini bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim. Huruf yang kedua hanya masuk pada isim seperti huruf jar, marartu bi zaidin, ba itu huruf jar, zaidin majrur, nggak bisa ba ini masuk kepada fi'il. Nah, kenapa? Karena huruf jar itu khusus masuk pada isim. Huruf jar khusus masuk kepada isim. Nah, kalau antum dapati fi'il kemasukan huruf jar, maka itu diniatkan fi'ilnya bukan sebagai fi'il, namun diniatkan sebagai isim. Ketika itu, misalkan antum dapati di kalimat koma zaidun, ya, koma zaidun, koma fi'lun madin, zaidun fa'il li koma. Zaidun fa'il li koma. Itu kan tulisannya? Iya, Zaid fa'il untuk koma. Ini huruf jar bukan lam? Huruf jar. Huruf jar. Kok masuk ke fi'il? Kita katakan koma di sini diniatkan sebagai isim. Zaid adalah fa'il bagi koma. Bukan sebagai fi'il. Kalau dia fi'il harus ada fa'il. Kalau ini kita enggak bicara fa'ilnya. Kita yang kita inginkan adalah hikayah, menceritakan. Karena itu kalau dalam i'rab li koma, zaidun fa'ilun li koma tadi ya. Zaidun mubtada fa'ilun khobar. Lam harful jar, koma majrur bi lam wa alamatu jarihi harakatul hikayah. Alamatu jarihi kasru muqaddaro mana min dhuhriha harakatul hikayah. Nah, lam harful jar, koma majrur bi lam wa alamatu jarihi kasru muqaddaro mana min dhuhriha harakatul hikayah. 6. Syahidnya apa? Huruf jar. Huruf-huruf jar ini huruf-huruf yang khusus masuk pada apa? Pada isim, tidak masuk pada fi'il. Jika antum dapati huruf jar masuk pada fi'il, maka ketika itu diniatkan bukan sebagai fi'il, diniatkan sebagai apa? Sebagai isim. Nah. Kemudian yang ketiga dari jenis huruf jar adalah huruf jar yang masuk pada isim dan fi'il berserikat. Afan. Huruf jar tadi pertama masuk pada apa? Huruf jar rumusannya. Huruf hanya bisa masuk pada isim dan fi'il seperti hal. Itu ya, hal zaidun koma atau hal koma zaidun. Yang kedua, huruf yang hanya masuk pada isim seperti huruf jar. Contohnya apa? Marartu bi zaidin. Kharajtu minal bait. Nah, yang ketiga, huruf yang khusus masuk pada fi'il seperti huruf jawazim, huruf nawasib seperti lam, huruf jazm, lama, atau yang huruf nasab seperti an, nam, seperti lan. Nah, huruf-huruf ini hanya masuk pada fi'il, enggak bisa masuk pada isim. Nam, barakallahu fikum. Itu berkaitan dengan apa? Pembagian huruf ya, dari sisi masuk kepada kata yang lainnya. Karena tadi disebutkan huruf itu kata yang memiliki arti ketika bersambung dengan kata yang lain. Huruf ini ada yang khusus masuk pada kata yang lain berupa isim saja atau fi'il saja atau bisa juga pada dua-duanya, yaitu fi'il dan huruf. 6. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan falismu yu'rafu bil khafdhi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Isim diketahui, dikenal dengan bil khafdhi, dengan khafat, yaitu dengan apa? Dengan kasro atau penggantinya kasro. Nah, khafat itu lawan dari didur raf'i, lawan dari rafa', rafa' itu tinggi ya. Kalau khafat berarti artinya rendah, tasaful. Secara istilah apa? Secara istilah taghyirun makhsusun alamatuhu al-kasratu wa manaba anha. Nah, khafat itu perubahan khusus yang ditandai dengan kasro atau penggantinya kasro. Nah, khafat ini istilah untuk jar. Nah, jadi sama, jar sama khafat itu sama. Nah, khafat itu dipakai oleh ulama ahlul kufa, ulama khufiyun memakai istilah khafat, kalau ulama basriyun, ahlul basra memakai istilah jar. Nah, jadi yang sering kita ucap malah jar, gitu ya, jar. Jadi khafat sama jar itu sama. Nah, artinya apa? Artinya perubahan khusus yang ditandai dengan kasro. Ya, jadi ketika kita katakan ini jar, ini khafat, ini majrur, ini mahfud, itu sama. Artinya apa? Keadaan isim ditandai dengan kasro atau penggantinya kasro. Nah, itu artinya. Isim dikenal dengan apa? Dengan khafat, yaitu dengan kasro atau penggantinya kasro. Nah, seperti apa? Kolamun. Bisa enggak kita baca kolamin? Bisa. Bisa, maka dia itu isim. Nah, katab tu bi kolamin. Aku menulis dengan pena. Atau akatab tu bil kolami. Aku menulis dengan pena. Nah, pena di situ berarti isim. Kenapa? Karena bisa dikasro atau bisa dikhofat. Nah, kemudian yang kedua dengan tanwin. Kolamun, tanwin bukan? Tanwin. Tanwin ya. Kitabun, tanwin bukan? Tanwin. Nah, berarti kolamun dan kitabun menunjukkan dia itu adalah isim. Kenapa? Karena bisa menerima tanwin. Apa sih tanwin? Nah, tanwin itu, nah, enam. Secara bahasa artinya taswid. Tanwin secara bahasa artinya taswid, yaitu bersuara atau menyuarakan, itu tanwin artinya. Nah, secara istilah nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdhon wa tufariquhu khatan. Nun bersukun yang mengikuti akhir isim secara lafaz dan berbeda secara tulisan. Muhammadun. Lihat tulisan Muhammadun. Begini kan? Iya. Mim doma ha fathah, mim tasdid fathah, lalu dal di atasnya dikasih double doma. Yang double doma ini, yang double doma ini yang disebut tanwin. Tanwin itu ibarat dari dua doma, dua fathah, dua kasrah, bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ini tanwin. Ibarat dari dua doma, dua fathah, dua kasrah. Nah, apa secara istilah? Nunun sakinatun. Nun yang bersukun. Nah, lihat ini, nun kita kasih sukun. Ini tanwin. Yang apa tadi disebutan? Nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi, yang mengikuti akhir isim. Kita tulis Muhammadun ya. Muhammadun. Nih, tulisannya begini. Kalau secara pengertian ya, Muhammadun itu mim ha mim dal lalu mim lalu nun. Mim ha mim dal lalu nun sukun, Muhammadun. Nah, ini yang disebut dengan tanwin adalah nun yang sukun yang ada di akhir isim secara lafaz. Secara lafaz kita baca apa ini? Muhammadun. Iya enggak? Mim ha mim dal nun sukun, Muhammadun. Watufarikuhu khaton, namun berbeda secara khot, secara tulisan. Kenapa? Karena secara tulisan bukan nun sukun yang ditulis. Apa yang ditulis? Double doma tadi, atau double fathah, atau double kasrah, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu yang dimaksud dengan tanwin. Nah, itu ya. Kemudian, nah, contoh-contoh tanwin ini contohnya kitabun. Lihat, kitabun. Contoh yang lain, sahin atau sibawai hin. Sibawai hin, sahin. Contoh yang lain, muslimatun. Nah, contoh yang lain, hina idin. Hina hinaidin. Nah, lihat contoh tanwin. Kitabun, kolamun. Ini disebut tanwin tamkin. Tanwin tamkin. Nah, tanwin ini untuk membedakan antara isim yang munsharif dengan mamnu' minasharfi. Kitabun, kolamun, nanti ada di sana Fatimatu Khadijatu, mamnu' minasharfi kan? Nah, di sana ada juga tanwin, namanya tanwin tankir, yaitu sohin dan sibawehin contohnya. Sohin dan sibawehin. Ini untuk membedakan isim yang mabni, nam, yang dinakirokan. Nam, sohin yang nakironya, yang makrifatnya sohi. Sibawehin yang nakiro, yang makrifatnya sibawehi. Nam, setnya apa? Nam, isim-isim yang mabni ini seperti sohin dan sibawihin bisa memiliki makrifat, bisa memiliki nakiro. Apa penempatannya? Kalau kita mengucap sibawihi, artinya sibawai yang ma'ruf, yaitu imam ahli nahu. Namun kalau kita mengucap sibawihin yang nakiro, artinya bukan imam sibawai, namun siapapun laki-laki yang diberi nama sibawai. Nam, barakallahu fikum. Kemudian tanwin berikutnya ada muslimatun. Ini tanwin muqabalah disebut. Muslimatun ini yang dia itu sebagai tanwin untuk mengimbangi pada tanwin pada muslimun, jamak mudzakkar salim. Nah, muslimun tanwinnya mana? Enggak ada kan? Adanya nun. Nun ini iwat ani tanwin. Gitu ya. Nah, muslimatun di sini tanwin ini untuk muqabil nun pada jamak mudzakkar salim. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tanwin hinaidin, tanwin apa disebut? Di sini disebut tanwin iwad, tanwin pengganti. Pengganti yang dia itu mengganti kata atau mengganti kalimat. Bisa mengganti kata, bisa juga mengganti kalimat. Naam. Barakallahu fikum. Seperti dalam firman Allah Taala disebutan wa antum hinaidin tangburun, wa antum hinaidin tangburun. Nah, apa takdirnya kalau tanwinnya dihilangkan? Takdirnya wa antum hina idbalaqatil ruhu alhulqum tangburun. Nah, di situ ada jumlah, ada kata-kata jumlah fi'liyah. Ketika jumlah fi'liyah itu dihilang, maka diganti dengan tanwin. Disebut tanwin apa? Tanwin iwad, tanwin untuk menggantikan kalimat. Nah, barakallahu fikum, ini dulu yang bisa disampaikan. Naam. Ada pertanyaan? Berarti kesimpulan kita pada malam hari ini apa tadi? Yaitu menjelaskan definisi tentang kalam. Apa itu kalam? Apa kalam artinya? Lafaz yang tersusun yang memberikan manfaat ya dengan berbahasa Arab. Nah, itu kalam ya. Jadi, dalam kalam itu harus terpenuhi 4 syarat. Pertama berupa lafaz, maka terkecualikan yang bukan lafaz. Kedua berupa murakab, maka murakab tersusun, maka terkecualikan yang tidak tersusun. Kemudian mufid, yang memberikan manfaat, maka terkecualikan susunan kata yang tidak bermanfaat. Kemudian bilwad'i, harus dengan perkataan yang berlaku di bangsa Arab, maka terkecualikan perkataan asing yang bukan bahasa Arab. Kemudian disebutkan pembentuk kalam ada 3, aksamuhu thalathatun. Pembentuk kalam bagiannya ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. 6. Huruf di sini datang dengan membawa arti. Untuk mengecualikan huruf-huruf yang tidak memiliki arti. Apa huruf-huruf yang tidak memiliki arti? Yaitu huruf mabani. Huruf mabani seperti Zaidun terbentuk dari apa? Zai, Zayun, Ya, dan Dal. Itu disebut huruf mabani, enggak ada artinya. Kalau kita pisah Zaidun, Zayun kita pisah, apa arti Zayun? Enggak ada artinya. Kalau kita ambil Dal pada Zaidun, apa artinya Dal? Enggak ada artinya. Kalau kita satukan Zayun, Ya sama Dal, apa artinya? Zaidun, yaitu nama bagi sosok laki-laki yang orang Arab biasa menggunakan nama ini untuk sosok tertentu, Zaidun. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan arti isim adalah kata yang memiliki arti dan tidak berkaitan dengan waktu. Lalu disebutkan arti fi'il adalah kata yang memiliki arti dan berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu, bisa artinya lampau, sekarang ataupun akan datang. Kemudian disebutkan juga arti huruf, yaitu kata yang memiliki arti ketika bersambung dengan kata yang lain. Apa itu? Isim atau fi'il. Nah, kemudian disebutkan di sini pembagian kalam ada tiga, atau bagian kalam ada tiga. Apakah artinya harus terpenuhi semuanya, harus ada pada kalam? Tidak harus. Nah, ada berapa minimal? Dua. Ada dua. Berupa apa? Dua itu isim dan fi'il, atau isim dan isim. Boleh enggak kalam itu hanya satu isim atau satu fi'il? Secara asal tidak boleh. Namun dibolehkan kalau ada yang mahdhuf, muqaddar. Ada yang muqaddar. Seperti apa? Jawaban antum dari pertanyaan hal akalta, antum jawab na'am. Itu berupa huruf malah ya. Atau antum ditanya man akhuka, antum jawab Zaidun. Naam. Takdirnya apa? Zaidun akhi. Lalu setelah itu disebutkan isim diketahui dengan khofat, yaitu jar atau pengantinya jar. Kemudian diketahui dengan tanwin. Nah, khofat ini seperti al-kitabi, bismillahi, bismillahi, kita katakan ismin di situ isim karena bisa kasro, atau lafzul jalalah Allah juga isim karena apa? Bisa dikasro ya. Nah, kemudian tanwin. Ja'a rajulun, kita katakan rajulun itu isim kenapa? Karena menerima tanwin. Kemudian berikutnya kemasukan al yang nanti akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Naam, barakallahu fikum. Dan untuk pertemuan berikutnya ada usulan supaya tidak di i'rab dengan panjang. Naam, karena sebaiknya i'rab ini kalau sudah menyelesaikan jurumnya secara sempurna, berarti untuk i'rab ini di kitab yang kedua insyaallah. Kita akan meng-i'rab di kitab yang kedua, maksudnya i'rab yang lengkap ya. Adapun i'rab untuk syahid pembahasan kita tetap i'rab. Nah, untuk i'rab syahid pembahasan tertentu, misalkan kita memasuki bab fa'il, kita i'rab supaya mengerti maksud dari syahid pembahasan itu. Namun untuk meng-i'rab matan secara keseluruhan ada usulan untuk tidak dilakukan, sehingga hal ini diterima. Nah, supaya konsentrasinya pada matan, memahami matan yang ada. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.